104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. Hahaha, 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Curanmor hari ini, informasi-informasi terbaru seputar Kabupaten Curanmor, Glundung Manding, go panjenengan, sing tasih pada ngetis nangaring acara Curanmor Yes Radio. Oke, Yes, langsung baik kita akan segera menggelundungkan informasi terbaru seputar Kabupaten Curanmor, go panjenengan. Ayo, tarik gun. Sing jenenge wong arep nganggo apa-apa kowe kudune ngerti sing dinggo, Kang. Angger iki kanggo sandal kowe kudune ngerti sandal kowe dinggone nang ndi. Rek kanggo klambi kowe klambine sing bener, ning kanggo kepriwe kaya kowe lho. Termasuk angger panjenengan nganggo jam tangan utawa nganggo jam dinding, dijirit namaring tangan utawa sikil karo rapian. Lagi ngomong-ngomong masalah jam niki, Kang. Masalah jam kaya ya. Rek ngerti apa ora? Nang apa jarum jam? Ora sing pandom dawa, ora sing pandom cendhek, kowe muter bae kabehane, Kang. Gundina muter, buar baterene anyar ngantek suwak apa barang, mesti pandom jame kowe muter-muter bae. Tik tik tik tik. Nah. Rek pengen ngerti nang apa jarum jam gawane muter bae? Ini dia, sedikit kisah tentang penemuan jam yang ditemukan oleh kaki zaman. Penemu jam, uya pantes jenengane jam ya, sini mau nambah kaki jaman ya, haha, tiriki bayo. Sing jenengane jam gue kagune pirang-pirang, iya kan? Perkenalkan nyong kaki jaman, apa? Nyong ke kaki jaman jenengane, jaman. Nyong ke tuh siapa-siapa, nyong ke sing nemu kena jam gue ya nyong. Mulane jenengane jam, masalahnya pancen. Sini mau kena jenengane ya nuk jaman, jadi jenengane jam. Kegunaannya jam gue pirang-pirang. Contohnya misalkan kayak gue ya jam rolas apaan dijinjing jaringan di perantanan juragane. Kayak dong, foto kopi kena sedela kayak ngana, paling ngarep. Anggar di kamar yang dinding gak jam gue jangan pas pisan. Gue jamnya gue dinyongi orang nabai mengerain juragane Rika. Karena ngomong, kayak jam pira pak. Kayak jam pira, kayak jam rolas. Jam rolas. Jam rolas kok tersi perintah, woy. Kayak jam istirahat, kayak jam madang. Gue sih jenis salah satu kegunaan jam. Anamane kegunaane jam. Misalkan kopo kiri kang gadol, arep tuku katen bak larang. Golek lulu aja ora nemu-nemu, langsung bae. Jarum jame dicopot mbok lete, karo nggugu weki kopok. Nah. Dijamin kopo kiri resik, ora ndang golek katen bak, ora ndang golek slumbat. Nah. Kegunaane pirang-pirang banget bok sing jenenge jam kuwi mau. Tapi sebagai penemu jam, nyong mikirane ditakoni nang wong. Pak jaman. Kayak janjane nang apa, kayak jingjane jarum jam kok keton-ketone ya gawane muter bae. Ngapaan bengi esuk sore ngalor ngidul ngetan ngulon, gawa maring kroyet, gawa maring adipala, gawa maring maos, gawa maring adibarang, gawa maring wanereja darja tetep muter bae jingjane jarum jam. Nang apa jane kang jaman? Lah kayak ceritane janjane kang, gemin jaman nyong lagi pertama kali menemukan jam, nyong ya tau pado, nyong tau reang ngaruh jarum jam kue mau. Bahkan ya, kemarin zamannya lagi kita siribut, nang nyontek rekam. Kayak ngapa tilik ini? Man, zaman, lagi ngapa kok jari ya, man? Tenggundik boleh ngirin nanyong, kue dong. Orang nyong janjinya lagi bingung banget mikir nak, kue pada anak pandom tendu, tapi gambarannya muter, baik mendina. Ngapaan dong, esok sore udahan barat, udahan geni, udahan abu, tetep gambarannya muter-muter, baik janjinya pada ngapa janjinya ya. Bung ya, ke jam rolas apa, negeri masanya mau pada lautan. Kue-kue yang pada leren jajar, jam muter, baik gawe aneh. Janjane nang apa, janjane kue-kue pada kok gawe aneh muter, baik. Ya man, kanda nih man, jaman. Nyong kue catetan lu, pandom dawa, pandom cendek, karo pandom sedang. Gawe aneh muter-muter, baik gue rona nali ya man, jaman. Nyong kue karo kanta-kanta nih, nyong sepertinya tersi bingung banget yakin. Nyong kue goleti angkat telulas. Muter-muter, baik. 10, 11, 12 baru ke CC. 10, 11, 12 baru ke CC maning. Telu lase ngende. Angka telu lase ngende. Nomor telu lase ngende, man, jaman. Mulanya nyong gue pada bingung. Aduh, boleh angka telu lase kita muter-muter. Baru ketemu-ketemu. Jarum jam kentir. Sinjalannya jam gue nanti. Gue butuh jam rolas, Kang. Angkanya butuh rolas, tok. Rika buar muter-muter ngatek bebuah ngatek kiamat. Orang bakal ketemu ngatek ludas. Tengahnya kayak kue yang lebaran muter-muter. Berdina kan ngatek ngatek ludas padanya. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Berita-berita aktual dalam Curahor hari ini.